Membasahi bunga pun menangis, takkan mewarnai alam ini. Tanpa henti, mata air pergi, kering pun menanti, tanpa arti. Akankah kemarau ini berlari pergi? Ku rindukan hujan datang ketahui di sini. Come on.